أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. Halaman berapa? 61. Baris ketiga. Bidayatul Hidayah. Waliyakun ya. Apa bunyinya? Bunyinya apa itunya? Oh iya, kan ditanya. Jangan diem aja kalau ditanya. Waliyakun min tasbihatika wa azkarika asyru kalimatin. Hendaklah ada daripada tasbihmu dan zikir-zikirmu 10 kalimat. Ihdahunna salah satunya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan hanya Allah. Wahdahu maha esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, kepunyaan Allah lah kerajaan. Walahul hamdu, dan kepunyaan Allah lah puji-pujian. Yuhyi wa yumitu, dialah Allah yang menghidupkan segala yang mati. Wa yumitu, dan mematikan segala yang hidup. Wa huwa hayyun la yamut, dan dia Allah zat yang hidup yang tidak mati. Biyadihil khairu, di tangan kekuasaannya lah kebaikan itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ath-thaniyatu, yang keduanya, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tidak ada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Al-Maliku, yang merajai dunia dan akhirat. Al-Haqqu, yang hak. Al-Mubinu, yang nyata. Asalisatu, yang ketiganya, la ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghafar. Tidak ada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan hanya Allah. Al-Wahidu, yang esa, zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Al-Qaharu, yang perkasa. Rabbus samawati wal ardi, Tuhan yang memiliki langit dan bumi. wa ma bainahuma, dan isi-isinya barang antara langit dan bumi. Al-Azizu, yang maha mulia. Al-Ghafaru, lagi mengampun, maha mengampuni segala dosa dosa hambanya. Ar-Rabi'atu, yang keempatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, maha suci Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan yang mampu menolong hambanya kecuali hanya Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya untuk menjauhi maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk menjalankan ketaatan ibadah. Illa billah, kecuali semata-mata dengan sabab pertolongan Allah. Al-Aliyyi, yang maha tinggi. Al-Adhi, lagi maha agung. Al-Khamisatu, yang kelimanya. Subuhun, Kudusun, Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun, Kudusun, Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun, dialah Allah yang maha suci dari segala kekurangan. Kudusun, lagi maha suci. Rabbul Malaikati Warruh, Tuhan. Daripada Tuhannya malaikat. Malaikat Warruh dan malaikat Jibril. Asatisatu, keenamnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Wa bihamdihi, dan dengan pujian Allah dengan segala sifat kemahasempurnaan. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. As-sabi'atu, yang ketujuhnya. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Aku mohon ampun kepada Allah, Zat yang maha agung, yang tidak ada Tuhan yang dapat mengampuni segala dosa kecuali hanya Dia Allah. Al-Hayyu, Zat yang hidup. Al-Qayyum, lagi berdiri sendiri, yakni mengatur segala urusan hambanya. Wa as'aluhu taubata wal maghfirata, aku mohon pada Allah akan ampunan taubat, akan taubat wal maghfirata, dan ampunan dosa. Asaminatu, yang kedelapannya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalang-halangi terhadap apa yang kau berikan kepadaku, dan tidak ada yang mampu memberi lima manata bagi apa yang kau cegah kepada diriku, kau enggan memberikan kepadaku. Wadarata lima qadaita, dan tidak ada yang mampu menentang, menolak bagi apa yang kau tentukan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak memberi guna kepada orang yang memiliki kekayaan daripada azabmu oleh kekayaannya. Al atasiatu yang kesembilannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad serta sahabat Nabi Muhammad, dan semoga engkau berikan kesejahteraan kepadanya dan kepada keluarga sahabat. Al-ashiratu kesepuluhnya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadurru, yang tidak berbahaya, tidak mendatangkan bahaya bersama asma Allah oleh sesuatu apapun di muka bumi, wala fis sama, dan tidak pula yang di langit. Wa huwa samiul alim, dan dia Allah Maha mendengar permohonan hambanya. Al-alimu, lagi Maha tahu keadaan yang menimpa hambanya. Tukariru kulla wahidatin min hadhil kalimati imma mi'ata marratin au sab'ina marratan au asra marratin. Engkau ulang-ulang tiap-tiap satu dari kalimat ini, ada kalanya 100 kali, kalau kebanyakan atau 70 kali, kalau merasa berat atau 10 kali. Wa huwa aqalluhu, dan 10 ini paling sedikitnya. Liyakunal majmu'u mi'atan, agar menjadi jumlahnya 100 kali. Walazim hadhil awrada, engkau tekuni, kontinu, terus menerus membaca ini wirid-wirid. Walatatakallam qabla tulu'i syamsi, jangan berkata-kata ngobrol sana sini sebelum terbit matahari. Fabil khabari, maka tersebut di dalam hadis Nabi, anna dhalika afdalu min i'taqi thamani riqabin min waladi Ismail. Sesungguhnya yang demikian itu lebih utama dari memerdekakan 8 orang dari anak 8 budak daripada anak-anaknya Nabi Ismail ala nabiyina wa alaihi wasallam. Semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad dan atas Nabi Ismail salawat dan salam. A'ni al-ishtighala bi dzikri, maksudku menyibukkan diri dengan berzikir, ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari, min ghairi an yatakhallalahu kalamun, tanpa bahwa diselingi oleh omongan-omongan dunia. Segini dulu kita bahas bahwa jamaah sekalian yang mulia, kita pada malam hari ini masih meneruskan kajian kita mengisi waktu habis sholat subuh sampai terbit matahari. Apa yang mesti dikerjakan oleh muslim? Kemarinnya ada empat ya, ada empat macam tugas yang bisa dikerjakan yang baik-baik daripada tugas mengisi waktu dari habis sholat subuh sampai terbit matahari. Pertama, kita disuruh berdoa, itu bagus. Atau kita berzikir, baca wirid, itu bagus. Ketiga, kita baca Al-Quran, itu bagus. Keempat, kita merenung, merenungi tentang dosa-dosa kita dengan pencapaian dari nikmat yang Allah berikan sudah digunakan untuk apa, dari pendapatan kita tuh yang buat yang manfaat sudah berapa, yang sia-sia berapa, itu kemarin sudah. Nah, kemudian pada malam hari ini kalau ada orang bertanya, habis subuh tuh kalau mau wirid, habis sholat subuh tuh kalau mau wirid, wirid apa? Kata Imam Ghazali, kalau mau wirid habis subuh, ini saya kasih amalan wiridan. Yang wiridan ini disebutnya al-mu'asyarat. Wiridan ada 10 macam wiridan. Ada 10 wiridan. Dari 10 macam wiridan ini, kalau dibaca, wis hidupnya bakal mulia. Apa yang dipengenin bakal terkabulkan. Singkatnya, wiridan 10 ini bakal mendatangkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wis begitu aja singkatnya. Kalau kita amalin 10 amalan yang dikasih oleh Imam Ghazali ini, bakal kita dikasih oleh Allah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Apa arti kebahagiaan dunia? Segala yang kita inginin tercapai. Begitu tuh. Segala yang menyusahkan kita bakal dihindarkan. Takut enggak punya SIM, ada polisi, kagak, difitnah orang, bisa lolos dari fitnah, dari kesusahan dagang ini. Bagaimana banyak orang dagang takut enggak ada yang beli sama kita, kagak ada ketakutan itu, sebab Allah cepat tolong apa yang menyusahkan sama kita. Kalau kita sudah bukan baru mau kalau sudah kita mengamalkan, bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, orang yang enggak punya keturunan, Allah kasih keturunan. Orang yang pengen punya anaknya, anaknya baik, nurut, bisa nurut. Orang yang punya istri sulit diatur, bisa diatur. Punya laki yang kagak benar, cepat ditolong. Semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Cepat ditolong. Ini di dunia bakal mendatangkan kebahagiaan. Di akhirat lebih-lebih. Dosanya diampuni, Allah anugerahi surga, dan kagak bakal diperiksa-periksa dia punya amalnya. Surganya bakal paling luasnya dia. Kalau dia amalin, itu kan bahagia di akhirat, kagak masuk neraka tuh bahagia. 10 amalan. Mana tuh amalan 10? Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu. Dua. La ilaha illallah hul malikul haqul mubin. Tiga. La ilaha illallah hul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Empat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lima. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Enamnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tujuhnya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Delapan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sembilannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Sepuluhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bisaman wa huwa sami'ul alim. Namanya amalan al-mu'asyarah. Ada 10 macam amalan penangkal dari segala macam bahaya yang bisa menarik segala manfaat. Anaknya biar berhasil, biar derajat tinggi, biar apa, tadi ini dikasih amalan sama Imam Ghazali. Itu ada 10 macam. Satu amalannya berapa kali balikan dibacanya? 100-100. Satu amalannya 100, jadi jumlahnya 1000. Ya Allah, 100 ya, kagak kuat kalau 100. Ya udah, kata Imam Ghazali, turun dah 70 kalau nawar. Setiap bacaan 70 la ilaha illallah 70 sampai selawat juga 70 bismillahirrahmanirrahim bersama sunalim 7. Wih, 700. Banyak banget. Yang kayak begini banyak. Ya udah, kalau nawar-nawar sampai Imam Ghazali 10. Masing-masing 10 kali, 10 kali. Ya. 10 kali berat juga. Wis, tahan aja biar susah-susah hidupnya dah. Tahan aja. Kalau susah, tahan aja. Bagaimana? Ini kagak bisa kurang ini meni. Kalau udah begini kagak bisa kurang. Udah 10-10, udah enggak bisa. Masing-masing 10 kali. Kalau kita tiap pagi diamalin 10, kalau 100 dapetin tuh sehari tuh, gitu maksud Imam Ghazali. 100 biar sambil goreng tempe enggak apa-apa, biar sambil masak baca dulu tiap hari tuh. Kalau bisa mah duduk menghadap kiblat, kalau minta maaf sama Allah yang khusyuk, uang kita biar hasil semuanya. Pagi-pagi tuh minta rahmat itu dibuka pagi tuh, makanya tidur habis subuh tuh biar seret rezeki. Nah, ini kita minta amalin. Ini namanya amalan yang paling top chair, paling manjur dari Imam Ghazali. Udah enggak usah ngamalin yang jauh-jauhan, minta kesana kemari, amalin aja. Amalin saja. Banyak orang-orang yang berhasil mujarrabun sahih, sudah diuji oleh para wali-wali. Amalan Imam Ghazali ini bisa membuat otak encer, jadi cerdas, menjadi mudah jalannya rizki, tidak seret urusan rizki, anak pada baik-baik, pada gampang belajarnya, lakinya usahanya gampang. Dibantu sama kita, jangan diomelin, bang lu geblek banget tuh, saat gitu gak bisa, doain. Anak ini aja amalin. Ini udah diuji coba oleh para wali-wali, para ulama yang makrifat, tidak meleset. Amalan Imam Ghazali tidak meleset. Wis 10 10 10 10, kita baca 10 10. Ini amalan yang paling manjur. Ini baca itu namanya muasyarat. Kalau 10 kali itu namanya muasyaratul asyar. Amalan 10 yang dibaca masing-masing 10 10 10 10 kali masing-masing. Wes kita mau minta apa aja Allah dikabulin. Kalau sudah ngamalin ini, ada yang buat rezeki, ada yang buat urusan ini, segala macam. Ini terkumpul dari macam-macam wiridan yang macam-macam di 10 ini. Sudah dikumpulkan oleh Imam Ghazali pada 10 bacaan. Kata Imam Ghazali, walazim hadil awrat. Awas, jangan ditinggal amalan ini. Jangan ditinggal. Kalau kita udah ditinggal, ada emas didiemin aja. Kalau kita jatuh miskin, yang salah bukan emasnya. Begitu nemu emas, yang salah kita, karena kita enggak ambil. Ini biar gampang. Amalin. Biar gampang. Biar kita ngaji di pojokan, banyak hikmah yang didapat dari kitab Imam Ghazali. Biar kita hidup mulia. Hidup kita jangan ngalamin susah, enggak buru-buru ditolong sama Allah. Biar orang dikata kita. Ini subur, membuat hidup kita tuh subur. Ini amalan. Wis ini aja. Ini amalan. Aman. Enggak usah minta kesana kemari, enggak usah pakai minta-minta lagi. Tunggu ketemu kiai minta lagi diamalin kagak. Datang lagi ketemu main ke Jawa kiai minta amalan diamalin kagak. Udah amalan ini aja sama kiai, mau terima beres kiai doain. Udah cukup. Bet itu mah kiai minta amalan diamalin kagak, amalin kagak minta mulu di lemari amalan. Begitu baca-baca kagak. Begitu. Udah ini aja. Udah ada orang ngasih, kata orang, "Wih, ini amalan ini bagus banget." Udah jangan dengerin. Kita punya. Dia lagi promosi. Kita punya. Udah urusan kita. Jangan itu gali sumur udah 3 meter, ada orang puji, "Wah, tanah ini bagus di sini nih, pindah lagi." Ini alamat ketemu air nih. Benar enggak? Gitu. Udah terusin aja. Jangan pindah-pindah. Nah, gitu tuh. Orang dagang nasi uduk. Ah, udah amalin. Insyaallah, jadi pojokan juga orang diparan-paranin. Begitu. Dia bukan main dukun, dia main Tuhan. Begitu. Udah kita Tuhan aja. Biar jangan susah ini. Itu wah, kalau dimau dijabarin atau beratu panjang. Ini dari mana ini sama rezekinya? Wis percaya aja. Kita mah enggak usah pakai pusing-pusing. Udah siapnya buat kebaikan dunia dan kebaikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan. Udah itu aja. Semuanya tuh udah kita yakinin. Kayak para mek aja dah kita percaya sama dokter. Begitu tuh. Kata dokter ini 3 kali. Ngapain ini 3 kali? Begitu. Ini kan kecil. Begitu tuh. Yang gede gitu. Kenapa ini yang kecil sekali, yang gede 3 kali? Ini dokter ngawur banget. Jangan begitu. Percaya aja sama dokter. Begitu. Ini dosisnya udah diatur. Dosisnya. Kalau kita bisa pengen lebih cepat lagi, sehari 100-100 masing-masing. 100-100. Sehari seputaran tasbih. Nanti lagi. Maka di wirid latif juga ada itu sebagiannya itu. Itu begitu. Kalau kita enggak bisa, ya habis subuh waduh repot. Dikredit enggak apa-apa. Yang penting sehari itu harus dapat. Harus dapat. Gitu tuh, dapat. Tapi kalau 10 masih dikredit 10, ya Allah, sekali duduklah. Kalau 10 mah sekali duduk. Ya, kita mumpung buat sebelum besok pagi biar kita lancar, kita baca itu sama-sama ya. Baca aja sama-sama nih.

Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi karim azim sultanika wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mudhi'a bila mithal wa ya muhawwilal awl wal ahwal. La tad' lana dhanban min majlisina hadha illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la nasiyan illa dhakarta wa la madinan illa ataita wa la maridan illa shafaita wa la faqiran illa aghnaita wa la dhallan illa hadaita wa la maghmuman illa kashafta wa la habiban illa hafidta wa la aduwan illa dhammarta wa qasamta wa kabbadta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qudaitaha wa yasartaha wa yasir umurana ya Allah wa surah sudurana wa nawir qulubana wa aktif bisalihati amalana wa ajalana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.